Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Kita lanjutkan daras kita dari kitab Usul fit Tafsir karya Syekh Al-Alamah Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, sampai pada pembahasan mawqif ar-rasikhina fil ilm minal mutasyabih wazza'iqina minal mutasyabih, sikap orang-orang yang kokoh ilmunya dan sikap orang-orang yang menyimpang terhadap ayat-ayat yang mutasyabihah. Maka sikap orang yang beriman dan orang yang berilmu, mereka menjadikan ayat-ayat al-mutasyabih tersebut dengan merujuk kepada ayat-ayat yang muhkam, sehingga jelaslah apa yang tersamarkan secara zahir atau bagi sebagian orang akan menjadi jelas ketika dirujuk dan dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Kita lanjutkan sampai pada ucapan beliau. Qala wa yaquluna fil mithal ats-tsalits. Dan mereka mengatakan, yakni ahlul ilm, ar-rasikhin fil ilm, mereka mengatakan pada contoh yang ketiga. Yang dimaksud contoh yang ketiga yaitu ayat fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaik fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaik fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ini masih menyebutkan beberapa contoh ayat-ayat yang mungkin tersamarkan maknanya bagi sebagian orang. Dalam ayat ini Allah mengatakan fa in kunta fi syakkin, apabila engkau dalam keraguan. Apakah menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengalami keraguan terhadap Allah, mengalami keraguan terhadap apa yang diturunkan kepadanya? Maka beliau jelaskan yang dimaksud dalam ayat tersebut, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaqa' minhu syakkun fi ma unzila ilaihi. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam hakikatnya tidak pernah dan lam yaqa dan tidak pernah terjadi keraguan sedikit pun terhadap beliau fima unzila ilaihi, terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam dalam ayat ini bukan berarti bahwa beliau pernah suatu saat atau dalam pernah mengalami keraguan, tidak. Tapi maksudnya justru sebaliknya, bahwa Nabi tidak pernah merasakan keraguan sedikit pun terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Bal huwa a'lamun nasibih. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling berilmu tentangnya. Wa aqwahum yaqinan, dan orang yang paling yakin kepadanya. Dan orang yang paling yakin terhadap apa yang diturunkan dari wahyu tersebut. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal fi nafsi surah, dalam surat yang sama Allah berfirman, Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. Wahai sekalian manusia, katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, katakanlah wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkim min dini, apabila kalian masih merasa ragu terhadap agamaku, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, maka ketahuilah bahwa aku tidak beribadah, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah selain Allah Azza wa Jal. Maka makna dari ayat ini, al-ma'na, in kunta fi syakkim minhu fa ana ala yaqinin minhu. Apabila kamu dalam keraguan terhadap agamaku tersebut, maka sungguhnya aku betul-betul di atas keyakinan padanya. Walihada, oleh karena itu, karena keyakinanku ini, la a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Oleh karena itu, aku tidak beribadah. Aku tidak akan memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Aku tidak akan mengibadahi apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Bal akfuru bihim wa a'budullah. Bahkan aku mengingkarinya dan aku hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Ini maksud dari ayat ini. Kemudian beliau akan menjelaskan lebih rinci supaya kita lebih bisa memahami maksud dari ayat yang mungkin terdapat at-tasyabuh bagi sebagian manusia. Yaitu ayat fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaik. Maka beliau mengatakan wala yalzamu min qawlih. Sehingga tidak harus dan tidak melazimkan dari firman-Nya fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaik, apabila kamu dalam keraguan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, ayat ini tidak melazimkan ayyakuna syakku jaizan 'ala ar-rasul, tidak melazimkan dan tidak berarti bahwa sifat ragu itu boleh terjadi pada seorang rasul, pada beliau alaihi salatu wassalam, aw waqi'an minhu. Dan juga bukan berarti, tidak melazimkan pula dari ayat tersebut bahwa beliau alaihi salatu wassalam pernah terjatuh padanya. Ala tara qawlahu, bukankah engkau melihat firman Allah yang lain dalam surat Az-Zukhruf, Allah berfirman qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah in kana lirrahmani waladun, jika Ar-Rahman, jika Allah Azza wa Jal memiliki anak, memiliki putra, fa ana awwalul abidin, maka akulah orang yang pertama kali beribadah kepadanya. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, apabila Ar-Rahman Allah Azza wa Jal itu punya anak, maka akulah orang yang paling pertama kali mengibadahinya. Dalam ayat ini Allah mengatakan jika Allah punya anak. Hal yalzamu minhu ay yakuna alwaladu jaizan 'ala Allah ta'ala aw hasilan? Apakah dalam ayat ini melazimkan, menunjukkan bahwa ay yakuna alwaladu jaizan 'ala Allah, bahwa Allah itu boleh memiliki anak, aw hasilan, atau memang sudah punya? Kita mendengar qul in kana lirrahmani waladun ayat ini, katakanlah jika Allah itu punya anak, maka akulah orang yang pertama kali beribadah kepada dia. Apakah ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu boleh memiliki anak, atau memang Allah sudah punya anak? Kallah, tidak, sekali-kali tidak. Fahadha lam yakun hasilan, sama sekali hal ini tidak mungkin terjadi dan tidak akan terjadi. Wala jaizan 'ala Allah ta'ala, dan tidak mungkin boleh kepada Allah Azza wa Jal untuk mengambil anak. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada, dan tidak pantas bagi Ar-Rahman untuk mengambil seorang putra. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda, bahwa semua yang semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi, semuanya itu illa atir rahman, semuanya itu pasti menghadap kepada Ar-Rahman, kepada Allah, abda, sebagai hamba. Semua makhluk yang ada di langit dan bumi itu adalah hamba Allah Azza wa Jal, dan tidak mungkin, tidak patut bagi Allah untuk mengambil seorang anak pun. Wala yalzam min qawlihi, kuna belum mengulangi penjelasannya, wala yalzam min qawlih, sehingga tidak harus dan tidak melazimkan dari firman-Nya fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasallam termasuk orang yang ragu terhadap apa yang kami turunkan tersebut. ayat ini tidak melazimkan ayyakuna al-imtira'u waqi'an minar rasul, bahwa keraguan itu pernah terjadi pada rasul, pernah terjadi dari rasul alaihi salatu wassalam. Li'anna an-nahya 'ani syai' qad yuwajjahu ila man lam yaqa' minhu. Nah, inilah intinya jawabannya di sini, kaidahnya di sini, bahwa sesungguhnya dikarenakan an-nahi larangan atas sesuatu, qad yuwajjah ila man lam yaqa' minhu, terkadang larangan itu ditujukan ila man lam yaqa' minhu, kepada pihak yang tidak melakukannya. Terkadang larangan ditujukan kepada pihak yang tidak pernah melakukannya, sebagaimana ayat-ayat tadi. Contoh yang lain, ala tara qaulahu ta'ala, bukankah kau melihat firman Allah azza wa jal, engkau memperhatikan firman Allah azza wa jal, wala yasuddunnaka an ayatillah ba'da idh unzilat ilaik, dan jangan sampai wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, jangan sampai mereka menghalangimu dari engkau menyampaikan ayat-ayat Allah setelah diturunkan ayat-ayat itu kepadamu, jangan sampai mereka menghalangimu. Wad'u ila rabbik, dan berdakwahlah kamu kepada Rabbmu, wala takuranna minal musyrikin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik. Wa minal ma'lum, dan perkara yang ma'lum, annahum lam yasuddun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ayatillah, bahwa mereka orang musyrik, mereka itu tidak pernah sama sekali menghalangi Nabi alaihi salatu wasallam untuk menyampaikan ayat-ayat Allah azza wajal. Nabi alaihi wasallam tidak pernah terhalangi oleh kemauan mereka. Justru Nabi terus menyampaikan dakwah. Mereka menentangnya, mereka menahan Nabi, tetapi Nabi alaihi wasallam tidak berhenti berdakwah. Maka Allah melarang Nabi dalam ayat ini untuk berhenti dari berdakwah menyampaikan ayat Allah. Dan bukan berarti bahwa Nabi pernah berhenti dalam berdakwah menyampaikan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Sebagaimana lanjutan ayatnya, wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Wa anna an-nabiyya alaihi salatu wasalam lam yaqa' minhu syirkun, dan juga perkara yang maklum bahwa Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Tetapi Allah melarang bukan berarti bahwa beliau pernah terjatuh, tetapi di sini bahwa larangan itu sebagaimana tadi dijelaskan, bahwa larangan terkadang ditujukan kepada pihak yang tidak pernah melakukannya. Kenapa larangan itu ditujukan kepada pihak yang tidak pernah melakukannya? Jawabannya setelah ini. Wal gharad, apa sebabnya, tujuannya apa larangan itu ditujukan kepada orang yang tidak pernah melakukan? Tujuannya adalah wal gharadu min tawjihin nahi ila man lam yaqa' minhu at-tandidu biman waqa'a minhum. Tujuan menunjukkan larangan kepada pihak yang tidak melakukan, tujuannya adalah at-tandid, mencela. At-tandid yakni mencela, biman waqa'a minhum, mencela orang-orang yang telah melakukannya. Tujuannya untuk mencela dan memperingati orang-orang yang telah melakukannya. Wa tahdzir, dan memperingati manusia, min minhajihim, dari perbuatan tersebut. Inilah tujuan, maksud dari ditujukan larangan kepada orang yang tidak melakukan. Tujuannya adalah supaya hal itu menjadi peringatan bagi orang lain, dan juga hal itu merupakan celaan bagi orang-orang yang telah terjatuh kepadanya. Maka hakikatnya di sini Nabi alaihi wasallam, hakikatnya Allah azza wajalla dalam firman-Nya, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik, itu mencela orang-orang yang masih ragu terhadap apa yang Allah turunkan kepada nabinya. Bukan melarang nabi karena nabi telah terjatuh padanya, tidak, tapi tujuannya untuk memperingati dan mencela manusia supaya tidak sampai terjatuh pada keraguan terhadap apa yang diturunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Inilah kesimpulan dari apa yang ingin beliau jelaskan, bahwa an-nahi, terkadang larangan itu ditujukan kepada pihak yang tidak melakukannya dengan tujuan tertentu, dengan tujuan tertentu, yaitu supaya ada peringatan bagi orang lain yang telah terjatuh dan celaan bagi orang yang pernah terjatuh padanya. Wa bihadza, maka dengan inilah, yazulul istibah, hilanglah kesamaran, wa dhannu ma la yaliqu bir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan anggapan-anggapan yang tidak pantas yang disematkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka inilah mauqif, sikap orang-orang yang rasikh dalam ilmunya terhadap ayat-ayat yang mutasyabih. Mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam. Dengan merujuk kepada ayat-ayat yang muhkam, maka jelaslah dan teranglah ayat-ayat yang teranggap mutasyabih tersebut, yang bisa mengurangi hak Allah atau hak Al-Quran maupun hak Rasul maupun hak agama ini. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, anwa'ut tashabuh fil Quran, anwa'ut tashabuhi fil Quran, macam-macam tashabuh dalam Al-Quran, macam-macam ayat-ayat yang mutasyabihah dalam Al-Quran. At-tashabuh al-waqi'u fil Qur'an naw'an. Beliau mengatakan at-tashabuh, kesamaran yang terdapat dalam Al-Qur'an itu ada dua jenis, ada dua jenis. Ahaduhuma haqiqi. Jenis yang pertama atau macam yang pertama adalah tasyabuh yang hakiki, samaran yang hakiki. Apa itu kesamaran yang hakiki, hakikat? Wa huwa ma la yumkinu ay ya'lamahul bashar. Yaitu kesamaran yang tidak mungkin diketahui oleh manusia sama sekali. Yang sama sekali, kesamaran tersebut tidak mungkin diketahui oleh manusia. Atau sebelum itu, sebuah permasalahan, apakah ayat yang mutasyabih itu bisa diilmui, bisa difahami dan diketahui maknanya oleh sebagian manusia? Di sini terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan bahwa ayat-ayat yang mutasyabih itu tidak bisa diketahui maknanya secara sempurna oleh manusia. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa bisa diketahui maknanya oleh sebagian manusia. Sebagian mengatakan yang mengetahui hanya Allah dan manusia tidak bisa mengetahuinya dalam ayat-ayat mutasyabih. Sebagian lagi mengatakan bahwa ayat-ayat mutasyabih itu masih bisa dijangkau ilmunya oleh sebagian manusia. Dan sebab perselisihan di sini yaitu pada firman Allah Azza wa Jal, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Jadi ayat ini, ayat yang pada bab sebelumnya disebutkan tentang mauqif, sikap orang-orang yang rasikh dan sikap orang-orang yang menyimpang dalam ayat-ayat yang mutasyabih. Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya, mereka itu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ atau يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Kemudian Allah mengatakan, dan tidak ada yang mengetahui takwil, tafsir, maksud, makna, makna yang ayat-ayat mutasyabih itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, warrasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang kokoh dalam ilmunya. Jadi ayat ini khilaf para ulama di mana berhentinya waqaf pada ayat tersebut. Maka pendapat jumhur, pendapat yang pertama itu pendapat jumhur, mereka mengatakan berhentinya pada lafzul jalalah, pada lafzul jalalah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Waqaf di lafzul jalalah. Dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Jika berhenti pada lafzul jalalah, maka maknanya bahwa ayat-ayat yang mutasyabih itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Pengetahuannya yang tahu hanya Allah Azza wa Jal. Jika berhenti pada lafzul jalalah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini pendapat jumhur ulama, yaitu yang berhenti pada lafzul jalalah. Sehingga manusia tidak mengetahui semua ayat yang mutasyabih. Dan pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang waqaf pada ayat, pada lafaz al-ilm warrasikhuna fil ilm wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh dalam ilmu. Sehingga yang mengetahui ayat-ayat yang mutasyabih, ta'wil ayat-ayat yang mutasyabih itu Allah dan orang-orang yang rasikh, kokoh dalam ilmunya. Sehingga ayat yang mutasyabih dalam pendapat yang kedua memungkinkan untuk dijangkau oleh manusia. Dan di sana ada pendapat yang ketiga, itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga ahlul ilm sebagian ulama, di antara juga yang dijelaskan oleh Syekhul Taimiyah di sini, bahwa tidak ada pertentangan antara pendapat pertama dan pendapat kedua, dan tidak ada pertentangan antara waqaf di ayat di lafzul jalalah maupun waqaf di ar-rasikhuna fil ilm. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Penjelasannya adalah barang siapa yang berhenti pada lafzul jalalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, maka penjelasannya maksudnya tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah, ini pada perkara-perkara yang khusus, tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Ini pada perkara-perkara yang khusus yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Seperti apa? Seperti kaifiyah as-sifat, seperti kaifiyah sifat Allah, seperti apa Allah memiliki sifat turun, bagaimana turunnya Allah, tidak mungkin dijangkau oleh akal manusia, sehingga yang tahu takwilnya hanyalah Allah. Demikian juga seperti kaifiyah kaifiyah kenikmatan yang ada dalam al-jannah, kenikmatan yang ada dalam surga, yang Rasulullah SAW bersabda, "A'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku janjikan kepada orang yang saleh, hadis qudsi, aku janjikan kepada hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at, yang kenikmatan yang belum pernah dipandang oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Sehingga kenikmatan, bagaimana nikmat-nikmat di jannah? Nam, ada nikmat-nikmat, kita tahu di jannah ada air mengalir, ada sungai susu, sungai dari yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, dari na'im al-jannah, dari hurul ayin, dan seterusnya. Tapi kaifiyah, gambaran hakikatnya seperti apa, itu tidak bisa dijangkau oleh kita. Sehingga yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Demikian juga kaifiyah yang akan terjadi nanti di hari kiamat, ajal kita, macam-macamnya seperti ini. Hal-hal yang seperti inilah yang tidak mungkin diketahui oleh manusia. Sekalipun orang yang berilmu tidak mungkin mengetahui yang seperti ini, karena ini khusus, Allah khususkan ilmunya pada dirinya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jika ayat ini dimaksudkan untuk ini, maka benar, tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jal. Adapun bagi yang waqaf pada warrasikhuna fil ilm, pendapat yang kedua juga tidak bertentangan dengan yang pertama. Tadi yang pertama itu hal-hal yang khusus yang hanya Allah yang tahu. Kalau yang kedua ini pada hal-hal yang mungkin dijangkau ilmunya oleh manusia. Yang mungkin dijangkau ilmunya oleh manusia. Seperti ayat-ayat yang masih mutasyabih bagi sebagian orang. Tetapi dengan adanya ilmu yang Allah berikan kepada seorang sehingga dia bisa paham dan tidak tasyabuh. Tidak ada kesamaran baginya karena ada ilmu yang ada pada dia. Ini tergantung. Tidak semua orang, tetapi masih bisa dijangkau oleh manusia, yaitu orang-orang yang rasikh dalam ilmunya. Sehingga dengan penggabungan inilah tidak ada pertentangan antara kedua pendapat tadi. Nah, kita katakan bahwa tasyabuh itu bisa berupa hakiki dan bisa berupa nisbi, sebagaimana akan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di sini. Tasyabuh dalam Al-Quran, kembali kepada pembahasan kita, qala haqiqi. Tasyabuh yang pertama yaitu tasyabuh yang hakiki, yang hakikat. Apa itu tasyabuh yang hakikat? Wa huwa ma la yumkinu an ya'lamahu al-bashar. Yaitu yang tidak mungkinkan untuk diketahui manusia. Seperti apa? Kehaqaiqi sifatillah azza wa jal. Seperti hakikat sifat Allah azza wa jal. Hakikat sifat-sifat Allah itu tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Adapun maknanya maka diketahui, tetapi tentang kaifiyah, hakikatnya seperti apa, maka tidak mungkin manusia tahu bagaimana sifat Allah, seperti apa bentuknya dan seterusnya, tidak mungkin dijangkau oleh akal manusia. Fa innana wa in kunna na'lamu ma'ani hadhihi sifat, meskipun kita tahu makna sifat-sifat ini, Allah memiliki tangan, kita tahu makna al-yad, Allah memiliki sifat an-nuzul, al-ghadab, al-mahabbah dan seterusnya, kita tahu makna-makna sifat tersebut. Lakinnana la nudriku haqa'iqaha, tetapi kita sama sekali tidak tahu hakikat dari sifat itu. Wa kaifiyataha, dan kaifiyahnya, dan kaifiyahnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, wa la yuhituna bihi ilma, dan manusia, mereka tidak bisa menjangkau Allah Azza wa Jal dengan ilmu mereka. Ilmu manusia tidak bisa menjangkau Allah Azza wa Jal. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Azza wa Jal yang lain, la tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar. Allah Azza wa Jal itu tidak bisa diliputi, dijangkau dengan pandangan makhluknya. Wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah mampu menjangkau semua pandangan manusia. Wa huwa latiful khabir, dan dialah zat yang maha latif, yang maha lembut, lagi maha mengetahui. Walihada lamma su'ila al-imam Malik rahimahullahu ta'ala an qawlihi ta'ala ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, oleh karena itu ketika Imam Malik ditanya tentang firman Allah Azza wa Jal, ar-Rahman ala al-arshi istawa, Allah Azza wa Jal bertinggi naik di atas arshnya. Istawa yani al-ulu wal-irtifa', mana al-istiwa tinggi, naik, al-ulu, al-istiwa itu maknanya tinggi, ma'lum. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah itu, seperti apa gambarannya? Maka Imam Malik rahimahullah, beliau menjawab dengan jawaban yang masyhur, qala al-istiwa'u ghairu majhul. Al-istiwa'u ghairu majhul, wal kaifu ghairu ma'qul, wal imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Al-istiwa'u ghairu majhul, ay ma'lum. Istiwa itu maknanya ma'lum, tidak majhul. Makna-makna sifat Allah itu ma'lum. Semua makna sifat itu ma'lum, kita tahu maknanya. Maknanya diketahui. Wal kaifu ghairu ma'kul, tetapi kaifiyahnya ghairu ma'kul, yakni majhul. Kaifiyahnya majhul, tidak diketahui. Bagaimana kaifiyahnya istiwa Allah itu tidak diketahui, tidak bisa terjangkau oleh akal manusia. Tetapi wal imanu bihi wajib, dan iman kepada sifat itu hukumnya wajib, karena Allah Azza wa Jal mengabarkannya. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaifiyah bagaimana dan bagaimana tentang sifat Allah itu hukumnya bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena salaf, para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka adalah orang yang paling semangat dalam kebaikan, mereka tidak pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kaifiyah yang seperti ini. Bahkan mereka beriman dan menyerahkan, mengembalikan kaifiyahnya itu kepada Allah Azza wa Jal, dan juga Allah tidak mengkhabarkan kepada kita bagaimana sifat-sifat Allah, gambarannya seperti apa, tidak Allah kabarkan. Maka kaifiyah itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Tentunya, sebagaimana juga makhluk, kita tidak mungkin punya gambaran tentang seseorang, kecuali sampai kita sudah melihat dia. Jadi kaifiyah, al-kaifiyah itu gambaran. Misalnya, Muhammad datang, turun dari kuda. Muhammad turun dari kuda. Bagaimana turunnya Muhammad? Seperti apa cara turunnya, apakah loncat atau turun, atau seperti apa turunnya, nah itu disebut kaifiyah. Itu kaifiyah. Dan kaifiyah itu tidak mungkin diketahui kecuali dengan tiga perkara. Salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, menyaksikannya secara langsung, Muhammad turun, oh seperti itu turunnya. Atau yang kedua, menyaksikan yang serupa dengan gambarannya. Muhammad turunnya seperti ini. Ada yang nyontohkan. Oh, contohnya seperti, atau mobil Muhammad itu seperti ini. Persis seperti ini. Baru tergambar kaifiahnya. Oh, berarti seperti ini. Cara yang ketiga untuk mengetahui kaifiah, yaitu dengan khabar shadiq. Kabar dari orang yang terpercaya. Ada orang terpercaya mengkabarkan kepada kita tentang gambaran turunnya Muhammad atau gambarnya gambaran mobilnya fulan seperti ini. Maka ini dengan ini baru bisa kita tahu kaifiah. Adapun kaifiah Allah Azza wa Jalla sifat-sifatnya, maka tidak ada yang bisa mengetahuinya karena tidak ada yang pernah melihat Allah, tidak ada yang pernah menyaksikannya secara langsung. Dan tidak Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengkhabarkan kaifiahnya kepada kita. Allah hanya menyebutkan sifat-sifatnya dan tidak menyebutkan kaifiahnya seperti apa, sehingga menanyakan tentang kaifiah itu hukumnya bid'ah, hukumnya bid'ah. Sesuatu yang baru dalam agama tidak pernah bahkan membuat ragu seseorang terhadap Allah Azza wa Jal bisa merusak agamanya, mengurangi hak Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu jika ada orang yang bertanya tentang kaifiah sifat-sifat Allah, maka kita jawab bahwa Allah mengkhabarkannya dan Allah tidak menyebutkan kaifiahnya. Sehingga cukup kita untuk beriman. Yang wajib bagi kita adalah beriman. Tidak perlu kita untuk menggambarkan sifat tersebut. Dan jika ada yang menggambarkan sifat Allah, caranya seperti ini, gambarannya seperti ini, maka ketahuilah orang tersebut adalah orang yang sesat, orang yang berbicara mengatasnamakan Allah tanpa ilmu, yang termasuk firman Allah Azza wa Jalla, dosa-dosa yang termasuk yang paling besar setelah dosa kesyirikan, yaitu wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamu, dan engkau berucap mengatasnamakan Allah tanpa ilmu. Maka ini dosa yang terbesar di atas dosa kesyirikan. Inilah jawaban yang sangat indah dari Al-Imam Malik rahimahullah. Dan kemudian orang yang bertanya tersebut diusir dan dikeluarkan, diperintahkan oleh Imam Malik untuk mengeluarkan orang ini dari masjid. Karena marahnya Imam Malik ketika mendapat orang yang suka bertanya tentang kaifiyah, maka beliau memerintahkan untuk orang itu diseret dan dikeluarkan dari majelisnya. Qala wa hadha an-naw' la yus'alu 'an istikshafihi, 'an istikshafihi. Wa hadha an-naw' la yus'alu 'an istikshafihi li ta'adzuri al-wusul ilayhi. Macam yang pertama ini, yakni macam yang pertama tentang tasyabuh al-haqiqi, tasyabuh yang hakikat, tidak boleh ditanyakan tentang hakikatnya, tentang kaifiyahnya, tidak boleh kita menanyakannya. Lita'adzuri al-wusul ilayhi, karena tidak mungkin kita sampai pada, tidak mungkin kita akan mengetahuinya dengan akal kita. Tidak mungkin tercapai oleh akal kita. Itulah jenis yang pertama dari tasyabuh Al-Quran. Tasyabuh yang terdapat Al-Quran itu ada dua. Yang pertama yaitu hakiki, dan yang kedua adalah nisbi. Adapun hakiki yaitu yang tidak diketahui maknanya kecuali Allah secara hakikat. Maknanya tidak diketahui secara hakikat, secara apaan kaifiahnya. Hakikat dari makna tersebut, kaifiahnya, gambarannya itu tidak diketahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam al-asma wa sifat, dalam sifat Allah kita harus beriman. Yang kedua, kita harus menetapkan lafadznya dan juga menetapkan maknanya. Maknanya maklum. Makna dari sifat Allah itu maklum. Kita tahu maknanya. Tangan ya tangan. Pendengaran, pendengaran. Dan seterusnya. Dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maknanya maklum. Kita paham maknanya, tapi gambarannya kita tidak tahu. Gambarannya kita tidak tahu. Berbeda dengan ahlu tafwid, ada sebagian orang yang disebut al-mufawwidah. Kelompok al-mufawwidah, mereka yang tidak mau menetapkan maknanya. Jadi Allah punya yad, Allah itu punya tangan. Tapi tangan di sini bukan artinya tangan yang kita pahami. Tangan, pokoknya yad. Tidak ada maknanya. Maknanya Allah yang tahu. Makna yad itu apa? Allah yang tahu. Allah bisa melihat, melihat yang seperti apa? Allah yang tahu. Apa makna basar itu? Allah yang tahu. Bukan melihat, tapi basar. Yang penting basar, tidak ada maknanya. Ini salah. Kita harus beriman dengan maknanya. Tetapi yang tidak boleh adalah kita menggambarkan sifat tersebut. Naktafi lahuna. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahem.